Oh, sungguh takkan ku biarkan yang berani menjamahmu. Kan ku pertaruhkan jiwa dan kaku. Kamelia, kamelia, kamelia, kamelia. Hidupku, hidupmu, matiku, juga kematianku. Kamelia, kamelia, kamelia, kamelia, kamelia. Riangku, riangmu, susahku, juga kesusahanku. Karena kau Satu lagu kali ini kita hadirkan spesial buat Meng Rini dan akhirnya Tasikmalaya. Asoy. Beredar sang bumi mengitari matahari. Beragaikan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, bahu dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra, mencapai tujuan nun di pantai harapan. Say. Musika maksi. Badai dan gelombang yang datang rintang takkan merubah haluan cinta kita. Sang bumi mengitari matahari. Beragaikan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, bahu dalam cinta. Berlayar bantera samudra, mencapai tujuan nun di pantai harapan. Sana. Musik apa sih? Badai dan gelombang yang datang merintang takkan merubah haluan cinta kita. Monggo bandingkan baik, shalalala. Salah sang bumi mengitari matahari. Meragaikan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta, berlayar bahtera mengarungi samudra. Mencapai tujuan nun di pantai harapan. Ayo bosku, naik langsung. Oti Bahar, Oti Bahar, Bos Nusa Tenggara Barat. Wow sekali ya kakak. So Bos MTB masih spesial. Ayo bos MTB mana ini? Adi. Apa kata? Ama. Habiskan bos. Aku pernah merasakan juga. Oke, okay, kita kasih spesial benang biru asli untuk Bos NTB. Bos NTB-nya yang mana? Oh, ini Bos NTB. Oh my god. Sipirang Ade.

dipandang cari perhatian ya. Ini nyurak. Sampai

Sama-sama punya rasa. aja diam-diam wae, naik bulet Alasia selele. Pantang bagi diriku di hati, kau tuduhkan padaku, janganlah kau bawa anak kita sendiri untuk kau besarkan, makan uang haram, pantang bagi diriku. Begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjiku. Kandasmu yang punya lagu ya. Sudah kian mendera akhir semua cerita. Kini kau telah berdoa, itu kenyataannya. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjiku. Kandas, kembali Bu Singapansi ya. Terima kasih sawerannya Bu Ibu. Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Dan betapa ku sesali yang paling ku sayangi kini terluka hati. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Ayo ini siap ya, masih santai ya. Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi, kekasih yang paling ku sayangi kini terluka hati. Telah dilarang kita untuk saling mencinta. Terima kasih. Malu-malu sayang mute-nya. Bukan ku menolakmu untuk

pertemuan sama lagu awal Jum. Thank you. Justin Slubas. Hey DJ. Please welcome DJ Arif Remix. Terima kasih.